Yang ku punya hanyalah cinta. Kasih sayang aku hanyalah manusia biasa yang tak pernah lepas dari khilafku mencoba merubah segalanya. Mungkin ada kesempatan. Aku juga merasa ingin dicinta, disanjung, dipeluk selamanya. Kalau memang ku salah, berikan maaf demi sumpah cinta yang pernah kita ucapkan. Aku hanyalah manusia biasa yang tak pernah lepas dari khilafku mencoba merubah segalanya. Mungkin ada kesempatan untukku. Aku hanyalah manusia biasa.